Kalau mengikuti suatu pengajian, apakah kita perlu tahu bahwa pemateri sudah direkomendasi oleh Roja? Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Radio Roja ataupun TV Roja ada bukan sebuah lembaga atau bukan sebuah stasiun televisi yang punya legalitas untuk memberikan legalitas tentang ini, menyimpang atau tidak. Oleh sebab itu, tidak setiap orang yang tidak ngisi di Roja berarti pemahamannya tidak bagus. Karena tentunya di Roja itu juga terbatas orang yang mengisi, tidak semua orang harus mengisi di radio apa Roja ataupun di televisi apa Roja. Demikian juga orang yang telah mengisi di Roja itu bukan orang yang masuk, yang tidak punya kesalahan, yang pemahamannya mungkin tidak pernah salah juga. Ya. Kita tidak boleh buluk ya, tidak boleh berlebihan. Tetapi kita mengetahui bahwa radio Roja ataupun TV Roja salah satu ya televisi ataupun salah satu tim televisi ataupun apa media yang berusaha mengembalikan manusia kepada jalan yang lurus, kembali kepada akidah Ahlussunnah, kepada manhaj Ahlussunnah. Tetapi tidak boleh dijadikan satu apa satu batasan bahwa kalau pengajian itu belum di oleh apa Roja berarti itu adalah tidak termasuk yang hak, tidak termasuk Ahlussunnah. Maka itu tidak boleh dijadikan sebagai seperti itu. Bahkan juga tidak boleh antum taksub kepada pengisinya itu. Kalau sudah mengisi di Roja berarti tidak ada kesalahannya. Tidak boleh. Tidak boleh. Seseorang yukti wa yusif. Ya, seseorang itu benar dan sama. Tidak ada yang maksum. Tidak ada yang maksum.